Rioh, cara bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan tepat, baik dan benar. Ya tentunya di sini kembali kepada kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf dan sifatnya beserta hukum-hukumnya. Maka buku yang ada di hadapan kita sekalian ini telah mencakup apa yang kita telah sebutkan. Dan di awal-awal pembahasan dari kitab ini di setiap jilid oleh penulis itu telah memberikan mukadimah dan arahan serta cara membaca kitab. Namun cara tersebut mungkin hanya kita sebutkan sebagian saja. Walaupun mungkin kita tidak sebutkan, kita tidak baca, tapi apa yang kita baca di sini nanti itulah yang disebutkan dalam kitab. Ikhwanillah rahiman wa rahimakumullah. Kemarin itu sempat masuk di Jabriana yang salah satu peserta kita bergabung, tapi masih belum paham apa itu istilah tahsin. Tahsin itu bahasa Arab, ya, bukan bahasa kita, bukan bahasa Makassar, bukan bahasa Indonesia. Istilah tajwid, tahsin, bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki, memperbaiki, memperindah lantunan-lantunan bacaan ketika kita membaca Al-Quran. Ini tahsin namanya. Jadi kalau kita mau istilahkan, tahsin ini sebenarnya lebih tinggi jenjangnya dibanding tajwid. Kenapa? Karena praktek yang diutamakan. Kalau kita praktekkan berarti teori ini kita sudah belajar, ya. Caranya sama dia. Tapi di sini kita belajar bersama. Teori disebutkan secara singkat nanti di setiap pembahasan. Lagi nanti kalau sudah nyampe di jilid 4, jilid 5, itu kita usahakan, bersama, terpahami mana cara membaca, ya, apa nanti yang dibaca di halaman tersebut. Jadi 1-2 ini masih mungkin kita anggap enteng, ini pelajaran anak-anak ini, abah. Tapi nanti di jilid 4-5 disitu kita lihat, disitulah yang penting pelajaran ini. Dan itulah yang kita akan terapkan nantinya di bacaan Al-Quran. Baik, Ibu Adikila Barakallahu fikum. Kitab ini juga kita pelajari karena sangat penting untuk kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Kadang sebagian dari anak-anak kita ketika belajar di sekolahnya itu memakai kitab ini, dipandu oleh ustaz dan ustazahnya di sekolah. Begitu lepas panduan, lepas dari ustaz dan ustazahnya, ketika membaca di rumah, ini yang kita sayangkan, orang tua tidak bisa memandu. Nah, ini gimana ya, anak saya belajar ini tapi saya sendiri kok gak belajar, pernah belajar. Nah, maka ini juga yang motivasi panitia untuk membuka pelajaran ini, ya. Jadi sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua, untuk kita, untuk kita, untuk keluarga kita. Baik, untuk bersingkat waktu kita sudah memenuhi 30 menit, ya. kita langsung saja mungkin langsung masuk di pertama. Dan tarikhah saya di sini tidak sama dengan yang disebutkan di kitab. Paling mungkin nanti kita baca beberapa kitab kita lewati, karena sama semua cara bacanya. Intinya pemahaman. Yang penting kita bisa membaca, kita lewatkan. Apalagi nanti tiap halaman itu kadang berulang. Jadi kita ambil halaman-halaman yang tidak berulang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di setiap huruf yang kita akan pelajari, sebutkan setiap huruf yang kita akan baca. Sebelum kita akan baca itu, saya akan menyebutkan dulu makhrajnya. Kalau di kitab tidak disebutkan, saya akan sebutkan makhraj dan sifat supaya lebih tepat dan mengena cara pengucapan hurufnya. Baik, kita langsung saja di halaman kedua, jadi satu. Di sini ada huruf Y yang pertama, hamzah, bunyinya A. Kemudian yang kedua, ba. Hamzah, makhrajnya atau tempat keluarnya, jadi kita membaca, baca dari keluarkan dari tenggorokan bawah. Tambahkan dengan sifat. Sifat, ikhwan fillah barakallahu fikum, sifat-sifat huruf-huruf itu paling banyak punya 7 dan paling sedikitnya 5. Ini untuk sifat huruf. Dan ketika mengucapkan huruf harus ada 2 hal ini. Yang pertama makhraj harus ditahu, kemudian yang kedua sifatnya. Untuk tempat, indah, bagus cara pengucapan huruf, kembali kepada 2 hal. Yang pertama makhrajnya, tempat keluarnya. Yang kedua sifatnya. Ini yang harus diperhatikan dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nanti ketika membaca huruf, membaca ayat, ditambahkan lagi. Ketika membaca ayat kan gabungan huruf-huruf yang kita baca bersama, kalimat per kalimat jadi ayat. Ketika kita membaca ayat tidak cukup hanya 2 kali. Makhraj dan sifat ini belum cukup, harus ditambahkan lagi 1. Hukum-hukum. Jadi ini 3 hal pokok yang harus kita perhatikan bersama ketika kita ingin membaca Al-Quran. Yang pertama makhraj dan hurufnya, yang kedua sifat dan huruf, dan yang ketiga adalah hukum-hukum. 1, 2, 1 dan 2 ini makhraj dan sifat. Diutamakan. Baik, ini yang pertama. Jadi, makhraj hamzah atau A itu dari tenggorokan bawah, kemudian tambahkan dengan sifat. Kita sudah sebutkan tadi masing-masing huruf paling banyak 7 sifat, paling sedikitnya 5 sifat. Hanya saja untuk huruf hamzah di sini atau dari setiap huruf yang kita akan baca di sini, kita ambil ukuran lebih sedikit lagi supaya lebih mudah untuk kita ingat. Dan sifat ini kita ambil sifat yang paling menonjol, yang paling mendominasi huruf tersebut. Kalau kita ambil 7 sifat, gimana kira-kira bisa diingat semua? Kayaknya agak susah, ya kan? Baru istilahnya, apalagi kita istilah tajwid, banyak istilahnya ketika penyebutan sifat-sifat huruf itu banyak sekali sifat-sifat. Terus paling sedikitnya 5 masih banyak juga, masih susah untuk kita mengingat. Maka kita ringkas lagi, kita ambil sifat yang paling mendominasi dari huruf itu. Secara umum huruf hijaiyah itu hanya terbagi 2, ini kita sudah mulai melihat supaya lebih memudahkan kita. Secara umum terbagi dua, ada huruf iblis dan ada huruf tengah, itu saja. Dan huruf ini tipis, huruf tengah. Huruf tipis ini dalam istilah tajwid itu dikenal dengan huruf istifal. Huruf istifal, istifal. Nah, kemudian yang kedua huruf tebal, tebal biasa dikenal dalam istilah tajwid dengan sebutan isti'adah, huruf isti'adah, huruf tebal. Jadi karena huruf hijaiyah ada dua ini, istifal dan isti'adah, maka kita harus perhatikan ketika membaca ini masuk huruf tipis atau huruf tebal. Cara mengetahuinya sangat mudah. Di antaranya cara membacanya, cara membaca huruf tipis dan huruf tebal itu sangat mudah sekali. Di antaranya, kalau huruf tipis, cara membacanya ini untuk memudahkan pemahaman kita, itu bunyinya seperti dengan huruf A. Ini semua huruf tipis, ya, semua huruf tipis cara membacanya identik dengan huruf A. Huruf hijaiyah kalau kita baca tidak lepas dari keadaan itu, ya kan? Kita baca bunyi A, A semua, A, Ba, Ta, Ta, Ya, Ha, ya kan? Ini A, A semua. Kalau bunyinya seperti ini maka pastikan huruf tersebut memiliki sifat tipis, istifal. Ini cara mudah, cara mudah dan cara cepat untuk mengetahui huruf hijaiyah, sehingga cara membaca juga. Nah, kemudian yang kedua huruf tebal. Huruf tebal, cara mengucapkannya itu identik dengan huruf O. Walaupun O nya tidak, O nya orang Arab tidak sama dengan O nya kita, ini hanya untuk sekali lagi hanya untuk mendekatkan pemahaman kita. Jadi bunyinya bunyi O. Dalam huruf hijaiyah ada bunyi huruf seperti itu, seperti yang kha bunyi o, la bunyi o, sa bunyi o, la bunyi o, kha. Ini pastikan, ya, pada huruf tersebut memiliki sifat tebal atau yang dikenal dengan dalam istilah tajwid dengan isti'adah. Jadi huruf hijaiyah hanya dua bunyi saja, bunyi A dan bunyi O. A, O, itu saja. A tipis, O tebal. Jangan dibalik, ya. Atau dibaca sama, huruf tipis dibaca tebal, huruf tebal dibaca tipis, ya. Nah, nanti sebentar praktek. Yang jilid satu ini harus kita perhatikan betul, yang mana huruf tipis, yang mana huruf tebal. Kemudian ditambah lagi dengan sifatnya, makhrajnya. Jadi yang pertama di sini adalah huruf hamzah. Makhrajnya tadi kita sudah sebutkan dari tenggorokan bawah, tenggorokan bawah. Kemudian sifatnya diantaranya yang pertama adalah apa ini? A, bunyi-bunyi A, berarti apa tadi istilahnya? Istifal. Jadi untuk menentukan sifat, sifat apa yang kita mau berikan huruf ini, kita baca dulu A, bunyi-bunyi A, berarti sifat istifal. Itu saja dulu, berikan sifat istifal, berarti harus tipis. Hati-hati ketika bertemu dengan huruf tebal. Ini kadang kita tidak sengaja di baju tebal juga. Nanti akan datang contoh-contohnya di jilid berikutnya. Kemudian yang kedua, di antara sifat huruf hamzah ini adalah infitah. Infitah, infitah ini istilah tajwid. artinya dalam bahasa kita terbuka. Ya. Kalau dalam istilah tadi terlepasnya atau terpisahnya, ya, terpisahnya lidah dari lain-lain. Ini pengertian menurut versi tajwid, ya, dari mana infitah itu. Kalau secara bahasa tadi terbuka. Infitah. Jadi dua sifat ini, infitah, baru kemudian dua sifat, istifal dan infitah, tidak bisa dipisah. Kemana saja istifal, infitah harus berada di dalam. Ini harus diingat. Istifal infitah, istifal infitah. Kapan disebutkan istifal di awal, maka pasti ada. Jadi untuk menentukan huruf sifat itu sangat mudah sekali menentukan. Cara yang pertama tadi bacaan, oh ini sifat, sifat. Kemudian yang kedua, kapan di awal disebutkan sifat, maka semuanya adalah infitah. Ini tidak sulit, mudah untuk ini. Istifal ini. Kita ambil lagi satu. Yang ketiga. Sifat jahat, jahat jelas. Baik, ini tiga sifat yang kita ambil dari sifat yang paling mendominasi untuk huruf hamzah. Sekali lagi, ini hanya untuk memudahkan kita. Kalau kita ambil lima sifat, enam sifat, tujuh sifat, itu sangat susah kadang untuk kita ingat. Tapi kalau kita cuma sebutkan sifat yang paling menonjol, yang paling mendominasi dari huruf tersebut, maka kita akan mudah insyaallah dalam kita ingat. Yang pertama sifat, yang kedua infitah, nomor satu jihad. Jadi harus jelas cara membacanya, harus jelas dari sifat-sifat yang telah disebutkan. Baik, kemudian yang kedua huruf ba, nama huruf sendiri. Sebutkan juga hukumnya. Baik itu dari bibir, ya, dan termasuk salah satu dari huruf bibir yang keluarnya dari bibir. Bibir cukup dirapatkan agak kuat. Ba. Ya. Kemudian tambahkan dari sifat. Sifatnya yang pertama. Ba bunyinya bunyi A, ya berarti bisa lima. Sudah bisa itu. Yang kedua, apa itu? Infitah. Apa disebutkan di awal istifal pasti setelahnya ada infitah. Tinggal satu lagi kita tambahkan, baik yang sifat kontol. Pantul, pantulan. Ya. Ini tiga sifat kita ya. Kita tidak membatasnya yang tiga sifat ini. Kita sudah sebutkan di awal. Semasa huruf, paling banyak itu tujuh sifat, paling sedikitnya lima sifat. Ya. Kita ambil tiga sifat untuk memudahkan kita. Baik, jadi merubahnya sifat pantul. Jadi kalau dia punya sifat pantul atau berikan sifatnya, pantulnya ini bunyi nanti ketika dalam keadaan sukun atau dibaca sukun, yaitu pantulnya. Ya, ketika sukun berarti sukunnya sukun asli tidak berharokat. Ya. Ketika tidak berharokat maka situ ada pantul. Atau dibaca sukun. Dibaca sukun, asalnya dia berharokat, ya. Berharokat karena mau menangkas. Tapi karena kita wakaf atau berhenti di huruf ba tersebut, maka otomatis sebaiknya kita baca sukun. Ya kan? Ketika dibaca sukun, maka harus jelas sifat apa ya? Pantulannya, pantulannya, pantulan dalam cara kita istilah tajwid qalqalah. Cuma di jilid 1 dan 2 ini belum ada ya, nanti di jilid berikutnya insyaallah kita ya dan sifat membahas. Dan kita baca sekarang selesai makhraj dan sifat lalu huruf hamzah a dan ba. Kita baca hanya beberapa kalimat, setelah itu kita baca bersama. Dan kita di buku seperti kita di dalam kitab ini seperti itu. Dan Ustaz hanya membaca huruf yang paling tebal saja, yang paling di atas saja. Setelah itu nanti dibaca sama-sama bersama. Ini kita baca bersama. Baca bersama saya baca dan diikuti. Setelah itu yang kita inginkan dalam hadam kita ini. Baik, kita baca A A Ba Ba A A A A A Ba A Ba. Jadi cara penyebutan untuk berkenan kepada anak-anak kita nantinya atau kepada siapa saja yang kita ajari, itu caranya seperti itu. Jangan dibiarkan suaranya panjang A Ba, jangan A A, jangan. Itu ada suara panjang di situ. Biasa kan pendek. Ini kesalahan kita. Kadang anak-anak kita nanti bacanya panjang, karena memang di awal ini kita sudah terapkan suara panjang. Ya. Jadi di halaman pertama ini diusahakan. Ya. Atau di jilid satu ini diusahakan suaranya pendek. Ba dan seterusnya. Jangan A Ba. Baik. Kita ulang. A A A A A Ba. A Ba Ba A Ba A Ba A Ba A A Ba Ba A Ba Ba Ba Ba A Ba Ba A A Ba A A Ba A terus A Ba A Ba A A A Ba Ba Ba Ba A A A Ba A Ba Ba A A Ba Ba A Ba Ba A Ba. Masyaallah, cukup bagus. Jadi seperti itu ya penekanannya. Suara jangan dipanjangkan. A Ba. Ini kadang kita di guru-guru TK seperti itu memandu. Usahakan suara yang pendek. Baik, kita pindah ke halaman 4. Metode kita seperti itu. Halaman 3 kan Ba, Ba. Nanti di halaman 4 ada Ta juga. Sementara Ba kita sudah baca di halaman 2. Langsung pindah ke halaman 4. Ya. Di situ ada dua huruf, Ta dan Sa. Ini penting ini untuk kita sebutkan lafalnya. Yang pertama, huruf Ta. Ta itu makhrajnya dari ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Gigi seri. Ini ya, depan ya. Atas. Ini makhrajnya. Ujung lidah bertemu dengan gigi atas, gigi seri atas. Jadi lidah sentuhan situ, ujung lidah, ujung lidah. Ta. Posisi lidah satu, tinggal sifat. Jadi tidak cukup hanya makhraj, sekali lagi tidak cukup hanya makhraj, harus tambahan. Untuk mengucapkan huruf dua yang harus diingat, dua hal yang harus diingat. Yang pertama makhraj, yang kedua sifatnya. Baik, makhraj sudah ujung lidah dengan ujung dua gigi atas, gigi seri atas, sama-sama ujung. Tambahkan dengan sifat. Di antara sifatnya, yang pertama Ta, bunyi A. Sifat. Sudah gampang sekali ya. Sekarang untuk menjelaskan sama sekali. Kapan bunyi-bunyinya berarti Yang kedua, kapan diawali sebutan istighfar? Berarti selanjutnya ada minta. Buka mulutnya supaya tetap tipis. Jangan dihantar. Jangan banyak A, banyak O. O, O, O, O. Infitar, kita A, ba. Sekarang kita mengaji, malas buka mulut. Ya, pada habis itu pengucapan huruf kita sudah sebutkan di awal. Sifatnya, artinya sifat, infitar, infitar. Harusnya kita untuk buka mulut. Salah di sini. Ta juga. Jangan jatuh. Tok. Tok. Ta. Istighfar kita. Tinggal yang ketiga satu lagi kita tambahkan. Sifat hams. Hams itu artinya aliran udara. Aliran udara. Makanya kalau kita dengar dari para ulama di Timur Tengah, Tohrid, ya saya bersedia membaca Al-Quran, itu ada hamsnya, ta, ti, tu. Nah itu hams namanya. Bukan di sengaja dibuat-buat. Jadi oh ini kenapa bunyi c? Bukan juga bunyi c. Kenapa? Karena bukan huruf, dia sifat. Ya, sifat. Dia adalah udara. Itulah hams namanya. Da, ti, tu. Lebih jelas nanti ketika sukun. Ant. Itulah hams. Jadi ketika kita membaca huruf hijaiyah, beda dengan abjad. Beda dengan huruf abjad. Huruf abjad tidak dibahas dari mana makronya. Ya kan? Sejak kita duduk di bangku TK itu, tidak ada yang ajar kita. Ini abjad. A. Bunyinya begini. Makronya tidak ada yang jelas. Inilah keunggulan huruf hijaiyah. Nah. Jadi yang ketiga hams harus menyertai huruf ta ketika meminta. Dan inilah yang nanti yang membedakan dengan huruf dengan dua huruf saudaranya. Ada dua saudaranya dan huruf ta dikarenakan saudaranya karena satu makhraj, satu tempat rumah, sama kita manusia satu ibu. Kita dikatakan bersaudara karena kita satu ibu pada saudara kita. Ya, sama di sini huruf huruf hijriyah ada satu makhraj tiga huruf, satu tempat keluar tiga huruf. Ya. Baiknya ya untuk huruf ta lima invita kemudian has kemudian alif ya tambahannya. Baik. Yang berikutnya huruf ta. Ta. Nah, ini bunyinya bunyi ta ya. Yang dibaca sa. Kenapa? Yang pertama kembalikan ke makhraj. Makhrajnya yang pertama huruf ta itu dari ujung lidah ya, ujung lidah tadi huruf ta tadi saya katakan ujung lidah bertemu dengan pangkal ya, pangkal ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal bukan ujungnya. Huruf ta, huruf ta sekali yang dua titik. Huruf ta ujung lidah bertemu dengan pangkal, pangkal gigi bukan ujung gigi, pangkal gigi ini untuk huruf ta. Pangkal gigi yang mana itu pangkal gigi yang tumbuh dari gigi yang tumbuh di gusi ya, pangkal gigi yang tumbuh di gusi bukan juga gusinya, pangkal ujung ya, pangkal gigi atas. Jadi huruf ta tadi ya, huruf ta kita kembali ke huruf ta yang dua titik. Ujung lidah kita sentuhkan ke sini. Ta. Kemudian tambahkan yang sifat. Huruf ta ujung dengan ujung, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kalau tadi pangkal gigi, sekarang ujung gigi. Ya, jadi ada perbedaannya, ada perbedaan. Dan pangkal gigi yang tumbuh di gusik, ujung lidah kita sempurna ke situ, tambahkan dengan sifatnya. Kemudian kita ujung lidah dengan ujung gigi, sama-sama ujung. Makhrajnya huruf ta. Sekarang ujung lidah kita menyentuh ujung gigi. Ta. Kalau dari pangkalnya, pangkal yang tumbuh di gusik. Ini huruf ta. Jadi jangan dibaca sa. Jadi jangan dibaca sa. Ya. Kenapa karena ta dengan sa tidak makhrajnya? Ini huruf ta. Ta. Untuk lebih tepat benar cara membacanya, tambahkan dengan sifatnya. Yang pertama bunyi-bunyian berarti sifat istifal. Yang kedua infinita. Tambahkan lagi satu, yaitu hams, sama dengan huruf ta. Ada aliran nafas atau aliran udara. Dan ini tiga sifat yang kita ambil dari huruf ta. Baik, selesai kita punya. Yang huruf tipis, huruf istibah, bunyinya bunyinya semuanya. Da, fa, da, fa, da, fa, da, fa. Hati-hati jangan sampai panjang suaranya. Kita belum masuk di bagian panjang. Jangan dibacakan suaranya. Baik, kita ambil baris yang pertama di bawah. Da, fa, da, fa, fa, ba, fa, ba, ba. Ta ba ta sa ta sa ta ba ta sa ba ta sa ba sa a ba sa a selanjutnya dengan a ba ta a ta sa a ba ta ba a ta ba sa a ba sa ta ba a ta baik, kita pindah ke halaman 6. Halaman 6. Ini sama, suara jangan dibanyakan. Makanya di tabib di atas itu ada peringatan. Sambil mulut, ikhraq nasran, baca pendek, jangan dibanyak-banyak. Artinya suaranya jangan dibanyakan. Jadi kan saya. Baik, yang pertama huruf ja. Ada titik di tengah ja. Yang kedua ha. Itu bunyi. Kita lihat contoh penjelasan. Huruf ja yang pertama harus kita ketahui dulu makhrajnya. Huruf ja makhrajnya dari pertengahan lidah. Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ini materi kita di sini ya. Jadi kita mau mengucapkan huruf, sebelum kita ucapkan kita harus tahu dulu maknanya. Dari pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Kemudian tambahkan yang sifat. Sifat sudah menunggu, sudah bisa memakai. Yang pertama istifal, yang kedua yang kita tinggal tambahkan satu. Yang ketiga sifat qalbullah. Nanti sama dengan kolam tadi ini bar. Yang sifat qalbullah pantun. Jadi sama ya. Ketika dalam keadaan sukun tidak berharokat, maka harus jelas pantunnya. Atau dibaca sukun berharokat, tapi karena kita mau berhenti di huruf ja tersebut, maka harus jelas juga pantunnya. cara menentukan nanti akan datang insyaallah di bab Allah. Jadi tidak asal mati juga ya, dengan cara menentukan. Baik, yang pertanyaan pertama sudah selesai. Yang kedua ha tempat keluarnya dari tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Kemudian apa hadiah sifat? Di antara sifatnya ha bunyi ha. Sifat yang kita tambahkan satu lagi hams. Aliran udara. Aliran udara. Hanya saja udara yang di sini halus. Ha. Ha. Kalau mau ditambahkan lagi satu sifatnya untuk huruf ha bisa dalam khawat. Tapi tiga sifat tadi sudah terwakil. Ya. Ada aliran udara. Ya, ada aliran udara. Ha. Jadi jangan dibaca ha. Jangan dibaca ha. Kenapa? Karena makhraj. Tempat keluarnya. Ha tenggorokan tengah. Kalau kita baca ha, bukan lagi dari tenggorokan tengah. Ya, bukan lagi dari tenggorokan. Ketika baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berubah. Ini saja ya. Tenggorokan tengah. Bunyinya ha. Ada sifat hams. Yang belum bisa kita upayakan. Pertemuan ini harus bisa. Jadi kita belajar bersama. Supaya keluar dari majelis kita bawa hasil. Dan selanjutnya keluarga istri, oh ternyata huruf ini bunyinya seperti ini. Ketika baca basmalah jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ada juga sebagian Ar-Rahman bisa begitu barisnya di bawah kasra jatuh menjadi Ar-Rahim. Tetap di pertengahan. Pertengahan. Baik, kita baca ya. Jaha. Jaha. Jaha. Jaha. Faha. Faha. Jajata. Jajata. Ba'ata. Ba'ata. Sajasa. Sajasa. Jabasa. Ya ta ta ta ta ta ta ba ta ta ya ya ta a ta ya a ta ya ta ya ta ta ta ta ta ya ta ba ta ta. Ini seperti itu cara. Baik, selesai halaman kita pindah ke halaman berikutnya. Halaman 8. Jadi di jilid 5 ada nama ya, karena kita sebutkan makhluk. Nanti sebentar kita balap. Tidak balap harus ambil. Jangan nanti balap semua ditambah. Kita makhluknya diperhatikan kenapa semua. Itu titik berpindah yang aslinya di tengah dan di atas. Jadinya hal pindah titik bunyi pindah juga. Ada ya ha tambah titik sekarang hal dan di atas jadinya hal. Itu bunyinya bunyi hal jadi bukan hal. Kita Sulawesi ini diajarkan seperti itu sama orang-orang bagi kita ya hal. Semua di baca oh itu kan hal suar doa doa. Ya, gitu ya. kita belajar. Kalau kita ngajarkan mungkin ada apabila kita sepon bisa diperkenalkan dengan berburuk kalau masalah. Baik, jadi cuma dua bunyi saja, bunyi A dan bunyi O, tipis dan tebal. Jadi tidak ada bunyi O, kha. Makronya untuk huruf kha itu dari tenggorokan atas, tenggorokan atas. Kalau H tadi, kalau tenggorokan bawah tadi, asalnya A. Ini kha tenggorokan atas. Tambahkan dengan sukar. Nah, bunyinya bunyi apa ini? Bunyi O, berarti istiada. Teman-teman dengan sifat bunyi O, istiada. Nah, kalau penyebutan istiada tidak sama dengan istighfar. Kalau istighfar disebutkan di awal, pasti setelahnya kita, itu istighfar. Tapi kalau istiada belum tentu. Ya, kalau penyebutan di awal istiada belum tentu setelahnya tidak ada yang kita. Ya, walaupun ada yang kitanya, tapi belum tentu semua huruf istiada. Ya, tapi kalau huruf tipis sudah pasti. Semua huruf tipis pas setelahnya ada istiada kita. Semua huruf tipis pasti setelahnya ada sifat kita. Kalau huruf tebal. Nah. Untuk huruf kha yang pertama istiada. Di antara sifatnya yang kita ambil yang paling menonjol, yang paling menonjol. Yang kedua, kha di antara sifatnya adalah sifat rahawa. Rahawa. Rahawa ini istilah tajwid. Kalau istilah kita artinya mengalirnya suara. Kemudian yang ketiga, kha ada hams di juga. Aliran nafas udara. Hanya saja udaranya tidak sama dengan ha. Udaranya kotor. Makanya bunyinya bunyi kha. Bunyi kha. Jangan dibaca ho. Ho. Kha. Baik, itu untuk sifat kha yang kita ambil. Yang pertama istiadat, yang kedua rahawat, yang ketiga hams. Kemudian yang berikutnya sampingnya huruf dal. Ya, dal. Dal makronya sama dengan huruf ta. Yang dua titik. Dari mana tadi? Ujung lidah bertemu dengan pangkal dua di atas lisan. Atas. Ini makronya huruf dal. Huruf dal sama dengan ta. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal, pangkal gigi. Makanya bunyinya bunyi. Bunyinya itu hanya untuk mendekatkan pemahaman. Bunyinya seperti bo, tapi yang dibaca tipis. Da. Da. Jangan dibaca D, abjad, ABCD. Ya. Kalau kita baca ABCD, D, D, da, da, di, du. Dari mana? Makronya ujung lidah kita kemana itu? Kalau kita baca D, D, coba kita rasakan masing-masing. D, nah dari mana? Langit-langit ya, dari langit-langit. Ujung lidah kita menyentuh langit-langit. Sementara makronya dari ujung lidah dengan pangkal gigi, pangkal gigi atas. Nah makanya bunyinya itu mendekati huruf bol itu tadi, tapi yang dibaca tipis dan jangan dibaca da, D. Alhamdu, jangan dibaca alhamdu. Iya karena abudu, jangan dibaca iya karena abudu. Ya, dan itu. Kenapa? Karena menyalahi makhraj. Ini makronya untuk huruf dan da. Ya. Jadi untuk mendengarkan pemahaman kita itu bunyinya seperti bunyi Allah, tapi yang dibaca tipis dan itulah makronya. Jadi ujung lidah dan pangkal keluar gigi atas dan insert dan. Jadi dan makronya sudah, tinggal tambahkan sifat sudah bunyi a berarti tipis sifat tipis bunyi bunyi a. Kemudian yang kedua infitah. Kemudian yang ketiga tambahkan lagi satu sifat qalqalah. Berarti sudah berapa qalqalah yang nanti yang disebutkan? Yang pertama ba, yang kedua ya, dan yang ketiga tidak ada. Jadi sama ketika sukun, ketika tidak berbaris, ketika tidak berharokat, maka harus jelas pantulnya atau dibaca sukun. Ya, asalnya berharokat, tapi karena kita berhenti di situ, maka kita baca sukun. Ketika dibaca sukun harus jelas pantulnya. Contohnya di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun, asalnya itu ya. Qul huwallahu ahadun, asalnya. Tapi karena kita berhenti di situ, otomatis kita baca sukun dalia. Ketika kita baca sukun dalia, maka harus jelas pantulnya. Qul huwallahu ahad, jangan di telah. Qul huwallahu ahad. Keluarkan. Allahu ahad, Allahu samad. Perhatikan semua di sini ya, pas bahasa kita sekarang. Jadi ketika sukun atau dibaca sukun, maka harus jelas qalqalah yang terpantul. Baik, selesai untuk sifat huruf dan kita baca sekarang. Kha dan kha dan kha dan ba kha dan ba kha dan ja kha dan ja a kha ja a kha ja ta ja a ta ja a ta sa sa ta sa sa ha sa ba ha sa ba lanjut ta kha ja ba ha ha sa ba ha ha ja sa ha ja ba ta kha sa ta ta sa ha ja ja ba ha sa ta ha ja. Ya masya Allah, ada ketinggalan? Tidak ada ya? Ada ketinggalan apa aja? Kita usahanya jangan. Kalau ada, ngacu aja, nanti kita pantul lagi. Baik, kita pindah ke halaman berikutnya. Di halaman 10 kita baca dulu, nanti penentuannya di akhir pertemuan, di akhir halaman. Situ ada intihan, ada ujian. Sebentar kita lihat siapa yang lulus, siapa yang tidak. Baik, halaman 10 kita lihat ada dua huruf di atas, huruf da dan huruf ra. Huruf da sama makronya dengan huruf ta. Dari mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi di atas. Ta sama yang salahnya ta. Da. Da. Jangan dibaca za. Alif lam mim zalikal kitab za. Soalnya mata za baca zalik. Ini baca za. Baca sesuai dengan makronya. Ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi atas. Jangan juga dibaca sta. Maka stadion. Jangan dibaca za. Jangan juga dibaca sa. Tapi baca sesuai dengan makhrajnya, ujung lidah dan dengan ujung gigi sering atas. Kalau anak-anak bilang gigi lidah, sudah paham dia. Da. Jadi ya, makhrajnya sama dengan ta itu tadi. Da, ta. Makhrajnya sama. Tinggal sifatnya. kita lihat huruf za. Sifatnya yang pertama bunyi a, berarti tipis istifal za. Yang kedua infita, itu kaidahnya ya, kaidahnya untuk ingat kapan di awal disebut istifal berarti berarti setelahnya pasti infita. Nah, yang ketiga ada hams, ada aliran udara. Jangan terkalut, jangan berlebihan kekuatan, ya. Jadi jangan dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya cukup satu atau dua kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim ar-rahim. Jadi seperti itu getarannya. Cukup satu atau dua kali getaran sifat takrir. Ar-rahim. Baik, kita baca sekarang. Za ra. Za ra. Za ra. Za ra. Jadi sekali ini jangan baca ra. Za ra. Karena huruf tipis sudah. Jadi awalnya ikut ra. Za ra. Za ra. Baik, sekali lagi kita baca. Za ra. Za ra. Ra ra. Ra ra. Ba ra. Ba ra. Ta ra. Ra ja ra ja ra a ba ra a ba ra ta sa ra ta sa ra sa ja ra sa ja ra a kha ra a kha ra lanjut ta sa ra ba ja ra a ja ra ta sa ra ba ra istifan yang kedua in kita. Yang ketiga, Sofir. Sofir ini istilah tajwid. Kalau bahasa kita untuk hijauan bulu sama dengan suara hijauan bulu. Ada biasa kalau kita ke Malino atau ke mana saja yang banyak pohon itu, biasa ada binatang kecil. Ya, itu sama itu. Itulah Sofir namanya. Yang menyerupai hijauan bulu. Sofir. Binatang kecil tanpa dihadir bisa. Kita berarti harus lebih bisa. Zah. Ini jadi baca sa. Zah. Ya. Tambahkan lagi satu, jahat. Jelas. Ini yang pertama, huruf za. Yang kedua, huruf sa. Sa. Makronya tempat keluarnya sama, gaulnya bersaudara itu. Za sa, tempatnya sama, tempat keluarnya sama. Cuma sifatnya saja. Bila tipis. Yang pertama sa mi'a berarti istifal. Yang kedua infita. Yang ketiga Hams. Hams. Kemudian yang keempat Sofir. Sama juga tadi dengan Zah, dengan sifat Sofir. Bedanya kalau di Zah jahat. Kalau Sin tidak ada di Hamsnya, dia Hams saja. Udara. Udara yang mendengar. Ya, seperti itu cara. Jadi jangan dibaca Z dibaca Z dibaca Sa itu benar. Ingat ya. Tapi ini untuk dua huruf ya, Z dan Sa. Afirmasinya jangan disamakan. Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Makronya sama. Baik, kita baca Z Sa. Z Sa. Z Sa. Sa sa kha sa kha sa la sa la sa ra sa ra a sa a sa a sa sa a sa sa ta sa sa ta sa sa sa ba ta sa ba ta a ja ba a ya ba yang lanjut ya ro sa ya ro sa ro sa ba ba ha ro ro ba ga ba ya ya sa ha ba sa ro ya ya masyaallah dan sudah terakhir yang sampai baca deh saya tadi maksudnya dan yang dibaca dan caranya tinggal diingat di ulang-ulang saja dan yang dibaca dan. Baik, selesai halaman 12 kita ambil halaman 13 halaman 14 sebentar kita ambil huruf syindu ada syaitu selesai halaman 14 dan ada syaitu. Sudah lewat ya. Ya silakan istirahat dulu. Istirahat. menit untuk melepaskan kelelahan sedikit karena sudah jamin 20 menit dan baiknya sepertinya ada sesuatu yang mau diberikan kepada peserta. Tapi dulu sementara Allah mau kita